الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله كثيرا شكرا حمد الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama sekali lagi untuk kita teruskan bacaan kita dari Al-Qulaba di mana kita sedang membaca tentang profil ataupun keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan biografi ini bukan daripada kitab Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, bukan daripada Al-Hidayah wa Nihayah, tetapi adalah kumpulan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu oleh pengarang kitab Tahdzib ini daripada beberapa rujukannya, antaranya adalah Tabaqatul As-Sa'd dan juga Tarikh At-Tabari dan Sahih Al-Bukhari. Jadi di situ terdapat riwayat-riwayat yang beliau kumpulkan, dan sangkaan kita terhadap pengarahan kita bahawa beliau telah memeriksa hadis-hadis yang diriwayatkan di sini. Kita telah sampai kepada kedudukan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa hadis di situ, iaitu beliau adalah khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil khalil daripada seorang sahabatnya, tetapi oleh kerana Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya, maka Abu Bakar bukan khalil. Jadi dia adalah sahibi, iaitu seorang sahabat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan pembahasan untuk surah Rumah 19. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling utama. Dia berkata pengarang kitab diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami selalu membanding-bandingkan para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami sepakat memilih Abu Bakar yang paling utama, kemudian Umar, selanjutnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini riwayat yang masyhur, saya ingatnya dia adalah hadis yang ataupun riwayat yang sahih. Ini merupakan ijma' para sahabat bahawa sahabat yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman mengikut tertibnya. Jadi lepas itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Muhammad ibn al-Hanafi yang dia berkata, kutanyakan pada ayah, siapakah manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muhammad ibn al-Hanafi ya, anak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia tanya pada bapanya Ali radhiyallahu anhu, siapakah manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, Abu Bakar. Kemudian kutanyakan lagi, siapa setelahnya? Beliau menjawab, Umar. Dan aku takut jika dia menyebut Uthman sesudahnya. Yakni dia agak ragu-ragu bahawa adakah disebutkan selepas Umar itu Uthman, yang ini tidak pasti. Setelah itu pasti anda. Maka aku katakan, setelah itu pasti anda. Lepas Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Namun beliau menjawab, aku hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. Itulah tawaduknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ini hujah atas orang-orang Syiah yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atas sahabat-sahabat, bahkan atas Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita kena tahu bahawa Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang keutamaan Asy-Syaikhani. Asy-Syaikhani siapa? Bukan Bukhari Muslim, tapi Abu Bakar dan Umar. Tidak ada khilaf bahawa Abu Bakar dan Umar adalah sahabat yang paling utama setelah wafatnya Rasulullah SAW. manusia yang paling utama selepas wafat Rasulullah SAW. Khilafnya adalah siapakah yang ketiga dan keempat. Jadi ada pendapat mengatakan dia adalah Ali dahulu baru Uthman. Kemudian ada pendapat lain mengatakan Uthman dahulu baru Ali radhiyallahu anhu. Jadi kita kena tahu bahawa khilaf ini sama ada Uthman dulu ke Ali, Ali dulu ke Uthman, ini pernah berlaku. Kita kena akur bahawa pernah berlaku di kalangan mereka siapakah lebih utama. Selepas mereka ijma' tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Tetapi khilaf ini tidak berpanjangan. Lepas itu Ahlu Sunnah wal Jamaah bersepakat bahawa Uthman yang utama, kemudian baru Ali radhiyallahu anhu. Sebab itu kita dapati di sebahagian biografi para ulama, ada ulama yang dikatakan sebagai at-tasyayyuh, mempunyai kesyiahan sedikit. Jadi syiah ni apa? Iaitu mereka berpendapat bahawa Ali lebih utama daripada Uthman. Dan telah kita katakan itu pernah berlaku. Itu pernah berlaku. Selepas itu tidak ada khilaf lagi bahawa Uthman lebih utama daripada Ali radhiyallahu anhu. Jadi siapa yang mengatakan Ali lebih utama selepas lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, dia memang tergolong sebagai ahlul bid'ah. Nah. Baik, kemudian yang keempat, kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah SAW ada kekurangan di dalam kitab ini kerana tak disebutkan nota kakinya, iaitu riwayat-riwayatnya daripada mana. Ini sebab itu kita katakan awal-awal tadi bahawa kita anggap bahawa riwayat-riwayat ini telah dianggap sahih, diperiksa oleh pengarah kitab. Tak sempat nak periksa, banyak sangat riwayat. Kemudian yang keempat, kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Law kuntu muttakhidan khalilan lataqattu Abu Bakr walakin akhi wa sahibi." Yani andai saja aku dibolehkan mengambil khalifah kekasih selain Allah, utama boleh mengambilkan khalil kekasih selain Allah, pasti aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil. Namun dia adalah saudaraku dan sahabatku. Jadi ini adalah dalil kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah SAW. Dalam banyak-banyak sahabat, ribuan sahabat, hatta daripada sahabat-sahabat yang dekat pun Abu Bakar As-Siddiq lah yang dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai khalil, kalau ada khalil untuk beliau. Nah. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Malikah, dia berkata, penduduk Kufah bertanya kepada Abdullah bin Zubair perihal bahagian warisan bukan Nabi Malikah bin Mulaikah. Abdullah bin Abi Mulaikah seorang tabi'in, bukan daripada puluhan sahabat. Dia berkata, penduduk Kufah bertanya kepada Abdullah bin Zubair perihal bahagian warisan yang akan diperoleh seorang kakek, yakni datuk. Maka dia berkata, ikutilah pendapat Abu Bakar. Jadi ini tentang masalah faraid. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahagian untuk seorang datuk. Baik, berapa dia dapat? Dia dapat macam bapa ataupun dapat macam mana? Jadi itu masalah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq telah ditanya waktu zaman dia tentang masalah ini dan beliau telah memberikan fatwanya. Baik, kemudian selepas itu Abdullah bin Zubair ditanyakan juga. Jadi beliau kata, ikutlah pendapat Abu Bakar, fatwa beliau. Bukankah Rasulullah pernah menyebut perihal dirinya, andai saja aku dibolehkan mengambil khalil selain Allah, pasti aku akan memilihnya. Abu Bakar mengatakan, samakan pembahagian datuk dengan pembahagian bapa, yang ini juga bapa tidak ada. Jadi sekarang dah tak boleh filam, dah tak boleh ijtihad lagi masalah ini. Sebab Abu Bakar As-Siddiq telah beri fatwa depan para sahabat semuanya dan tak ada sahabat yang mengingkari pendapat ini. Ini antara kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suddul abwaba illa baba Abi Bakar." Bukan saddu, suddu. Ilama. Awak nak dia? Tutuplah seluruh pintu-pintu kecuali pintu Abu Bakar. Kita macam dah baca belum eh? Okay. Dari Muhammad bin Jubair, itu juga satu kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pintu belakangnya yang menghadap ke masjid itu dibiarkan dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mudah dikeluar masuk. Kemudian dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya, dia berkata, pernah seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyuruhnya kembali datang menghadapnya. Dia datang lagi sekali. Maka wanita itu bertanya, bagaimana jika kelak aku datang namun tidak lagi menjumpaimu? Seolah-olah ia mengisyaratkan setelah Rasul wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illam tajidini fa'ti Abu Bakar." Jika engkau tidak menjumpaiku, maka datangilah Abu Bakar. Jadi ini sebenarnya adalah antara hadis menunjukkan kedudukan kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sampai jawab, apa, kalau tak jumpa aku, cari Abu Bakar Siddiq. Ini kalau kata-kata kita bang, dalam kehidupan keseharian kita, menunjukkan kita percaya kepada orang yang kita tunjukkan dia adalah wakil untuk kita yang layak untuk menguruskan urusan. Jadi kalau tak jumpa aku, cari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini isyarat kalau lepas wafat Nabi SAW yang layak mengganti beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengatakan bahawa pengkhilafan, yakni kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an setelah wafatnya Rasulullah SAW ini ditetapkan dengan dua cara. Satu adalah dengan ijtihad para sahabat, ini ijma' para sahabat, dan satu lagi adalah dengan nas. Maknanya apa? Ada datang dari Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Adapun bahawa para sahabat telah ijma', Abu Bakar Siddiq lah khalifah dan mereka telah membaiat beliau, itu telah sabit dalam sejarah, tidak ada khilaf. Baik, tapi permasalahan, adakah khilafahnya Abu Bakar Siddiq diisbatkan dengan nas, ada hadis? Jadi ulama-ulama telah mengumpulkan nas-nas tersebut, dan nas-nas ni ada dua macam. Satu nas jelas bahawa Abu Bakar Siddiq adalah khalifah, dan satu lagi adalah nas yang diistinbatkan. Tidak dalam secara direct tetapi dekat, kita boleh katakan bahawa dia menunjukkan Abu Bakar Siddiq lah adalah khalifah. Antaranya adalah hadis ini dan hadis sebelum ini, iaitu bahawa pintu Abu Bakar saja yang boleh dibuka. Kemudian Abu Bakar Siddiq adalah kalau ada seorang yang menjadi khalil Nabi SAW, beliau lah khalilnya, dan beliau lah orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah SAW, dan beliau lah yang telah Nabi SAW jadikan imam solat apabila beliau sakit. Itu semua antara nas-nas yang dibawakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lututnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya teman kalian ini sedang kesal, maka berilah salam atasnya. Maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, antara aku dan Ibnu Khattab, yakni Umar, terjadi perselisihan, maka aku segera mendatanginya untuk meminta maaf, kumohon padanya agar menghadapmu sekarang. Kumohon padanya agar memaafkan aku, namun dia enggan menerima permohonanku. Karena itu aku datang menghadapmu sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar, sebanyak 3 kali. Tak lama selepas itu Umar menyesal atas perbuatannya dan mendatangi rumah Abu Bakar sambil bertanya, apakah di dalam ada Abu Bakar? Namun keluarganya menjawab, tidak. Umar segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara wajah Rasulullah terlihat memerah kerana marah, hingga Abu Bakar merasa kasihan terhadap Umar dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya, wahai Rasulullah, demi Allah, sebenarnya akulah yang bersalah 2 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta, wa qala Abu Bakar sadaq. wa wasani bi nafsihi wa malihi fa hal antum tarikuni sahibi. Sesungguhnya aku telah diutus Allah kepada kalian, namun kalian mengatakan engkau pendusta. Ini orang-orang Quraisy bila datang Nabi SAW, kamu semua kata Muhammad pendusta. Sementara Abu Bakar berkata, sadaq, engkau benar. Setelah itu dia membela aku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Lalu apakah kalian tidak jera menyakiti sahabatku? Ini tidakkah kamu meninggalkan daripada menyakiti sahabatku? Demikianlah Nabi SAW mempertahankan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat, setelah itu Abu Bakar tidak pernah lagi disakiti. Kedudukan beliau pada zaman Nabi SAW itu. Baik, perkara yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu paling dulu masuk Islam dan selalu mendampingi Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Wabirah ibn Abdul Rahman dari Hammam, dia berkata, aku mendengar Ammar berkata, aku melihat Rasulullah pada waktu itu tidak ada yang mengikutinya kecuali 5 orang budak. Ini 5 orang hamba, 2 wanita dan Abu Bakar. Jadi kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang awal-awal masuk Islam. Dan Ammarnya adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dan yang keenam, Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Uthman, dia berkata, telah berkata kepadaku Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu anhu bahwa Rasulullah pernah mengutusnya dalam peperangan Zatus Salasil. Kemudian aku mendatanginya dan bertanya, siapakah orang yang paling kau cintai? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Kemudian kutanyakan lagi dari kalangan laki-laki, Rasul menjawab, bapaknya. Kemudian kutanyakan lagi siapa setelah itu, dia menjawab, Umar. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa orang lelaki. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan yang ketujuh, iman dan keyakinannya yang kuat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bainama ra'in fi ghanamihi ghada 'alayhi thi'bu fa akhadha minha syatan fa talabahu ar-ra'i fa iltafata ilayhi thi'bu fa qala, man laha yawma sab'i yawma laysa laha ra'in ghairi." Wa bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu wa hamala 'alayhi qad hamala 'alayha التفتت إليه البقرة فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرب. فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. Ketika seorang pengembala sedang mengembala kambingnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seekor serigala memangsa seekor kambingnya. Maka spontan pengembala tersebut mengejar. Tiba-tiba serigala itu berpaling, menoleh kepadanya dan berkata, siapa yang dapat menjaganya pada waktu dia akan dimangsa, iaitu hari tatkala tak ada pengembala selain diri. Jadi Nabi SAW ceritakan tentang apa? Serigala bercakap dengan orang dan kata-katanya heran. Sekarang kau boleh jaga, tapi nanti ada satu hari yang tak ada penjaga. Penjaga kambing-kambing hanyalah aku saja, serigala. Ini akan berlaku di hari kiamat, katanya. Dan ketika seorang sedang mengiringi sapinya yang membawa beban, jadi letakkan barang atas lembu, maka seketika sapi itu menoleh padanya dan berkata, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk tugas ini, tetapi aku diciptakan Allah untuk membajak. Orang-orang berkata, subhanallah. Kenapa? Sahabat-sahabat kata, subhanallah, hairan. Takkan binatang boleh bercakap? Kita bercakap dengan Tuhan, ni komplain tadi. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku beriman kepada berita itu, sebagaimana Abu Bakar dan Umar mengimaninya pula. Jadi, kita dapati bahawa Nabi SAW menyangkal akan kita katakan kata-kata atau reaksi para sahabat bila mendengar kisah yang pelik ini. Beliau kata beliau beriman dengan kisah ini, begitu juga Abu Bakar dan Umar. So ini menunjukkan bahawa Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang yang akan otomatik beriman dengan apa juga datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keimanan dan keyakinan beliau yang kuat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra taubahu qiyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Artinya barang siapa menjulurkan pakaiannya di bawah mata kakinya kerana kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Maka Abu Bakar berkata, sesungguhnya salah satu sisi dari bajuku selalu melorot ke bawah, kecuali jika aku selalu mengetatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lasta tasna'u dhalika qiyala." Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang menjulurkan pakaiannya kerana kesombongan. Kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia telah di-endorse oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tidak berlaku sombong. Nah. Kemudian yang ke-8, kemauannya yang tinggi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini min syai'in min al-asya'i fi sabilillah, du'iya min abwab yani al-jannah. Ya Abdullahi, hadha khair. Faman kana min ahli as-salati, du'iya min babi as-salah. Faman kana min ahli al-jihadi, du'iya min babi al-jihad. Waman kana min ahli as-sadaqati, du'iya min babi as-sadaqah. Waman kana min ahli siyami, du'iya min babi siyam wa babi riyan." Faqala Abu Bakar, "Ma ala hadha alladhi yud'a min tilka al-abwab min darura?" Faqal, "Hal yud'a kulluha ahadun ya Rasulullah?" Qala, "Na'am, wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar." Jadi Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa menginfakkan sepasang dari satu jenis yang dimilikinya di jalan Allah, niscaya akan diseru dari pintu-pintu syurga. Ini menurutnya berkaitan dengan infak fi sabilillah. Siapa yang ada berpasang-pasang diinfakkan sepasang daripadanya, dia akan diseru daripada pintu-pintu yang ini syurga. Iaitu, wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Jika barang siapa termasuk dia ahli solat, termasuk ahli solat, ini selalu solat, maka akan dipanggil dari pintu solat. Barang siapa termasuk golongan yang suka berjihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang suka bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang suka berpuasa, akan dipanggil dari pintu puasa dan dari pintu ar-rayyan. Maka Abu Bakar berkata, bagaimana jika seorang harus dipanggil dari setiap pintu, dan apakah mungkin seorang dipanggil dari setiap pintu wahai Rasulullah? Ya, semua pintu dipanggil. Pintu solat pun terbuka, pintu jihad pun terbuka, zakat pun sama, puasa pun sama. Jadi jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia, "Dan aku berharap agar engkau wahai Abu Bakar termasuk salah seorang dari mereka." Muttafaqun alaih. Jadi harapan Nabi SAW tentu sekali adalah satu kenyataan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq antara kelebihannya, beliau kalau mengetahui sesuatu dari Rasulullah SAW, dia akan mengamalkannya walaupun sekali dalam seumur hidup. Dia akan tunggu macam mana pun untuk mengamalkannya. Jadi sebab itu beliau layak untuk dipanggil daripada semua pintu-pintu syurga. Semua pintu, semua kebaikan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari itu dia akan bersedekah, dia akan solat, dia akan puasa, dan dia akan menziarahi orang sakit, dia akan mengikuti jenazah dan seterusnya. Semua dia buat. Jadi itulah kefahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang Islam, iaitu secara menyeluruh. Okay. Ini hujah bahawa kalau ada orang yang ingin mengamalkan Islam dengan yang benar, amalkanlah Islam yang diamalkan oleh para sahabat. Terutama sekali siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebab beliau paling paham tentang agama ini. Sebab beliau paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-9, keberkahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan keluarganya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Ketika kami sampai di suatu tempat yang bernama Al-Baida atau Bidatul Jaish, terputuslah kalung yang ku pakai. Maka Rasulullah menyuruh rombongan berhenti untuk mencarinya, dan orang-orang pun berhenti bersama beliau. Sementara mereka tidak mendapati air dan tidak mempunyai air, maka orang-orang mendatangi Abu Bakar dan berkata, tidakkah engkau melihat apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah berhenti dan manusia pun berhenti bersama. Sementara mereka tidak mendapatkan air dan tidak memilikinya. Tempat yang tak ada air. Jadi ini dalil boleh kita berhenti kat tempat yang tak ada air. Lepas tu kita terpaksa tayamum. Tak semestinya bila tempat tak ada air kita tak boleh berhenti. Kita mesti pergi berhenti kat tempat yang ada, yang ada air. Jadi ini hujah menolak perkara tersebut. Boleh kita berhenti tempat tak ada air. Lepas tak ada air kita tayamum. Nah, maka datanglah Abu Bakar ketika Rasulullah berbaring, meletakkan kepalanya di atas pahaku, yakni Aisyah sedang tertidur. Rasulullah SAW tidur. Abu Bakar mendatangiku dan berkata, engkau telah menahan Rasulullah dan manusia sementara mereka tidak memiliki air dan tidak pula mendapatkannya. Ini mereka tak bawa air, tak cukup, dan tempat tu tak ada air. Aisyah berkata, maka ayahku mencelaku habis-habisan sambil menusuk-nusuk pinggangku dengan tangannya. Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali takut Rasulullah terganggu tidurnya. Sementara Rasulullah masih tetap tidur hingga pagi datang dan mereka tidak memiliki air, maka Allah turunkan waktu itu ayat mengenai tayammum. Tayammamu sa'idan thayyibah. Maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik, yang bersih. Surah An-Nisa ayat yang ke-43. Usaid bin Khudais radhiyallahu anhu berkata, bukanlah ini awal dari keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar? Maka Aisyah berkata, kemudian kami membangkitkan kenderaan tungganganku dan ternyata kalung tersebut berada di bawahnya. Hadis dalam Sahih Muslim. Dan ini jelas menunjukkan kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan keluarga yang termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan kelebihan Rasulullah SAW sebenarnya, sebab Nabi SAW sanggup berhentikan satu bala tentera kerana nak cari sebuah kalung isterinya. Dan ini dalil bahawa boleh isteri itu membawa atau memakai kalung. Nah, dan dalam riwayat, kalung ini bukan milik Aisyah radhiyallahu anha tapi pinjaman. Dia pinjam daripada Silaf Asma binti Abu Bakar. Jadi dia pinjam. Dan juga boleh pinjam kalung. Dan mana lagi fawaid atau faedah-faedah daripada hadis ini? Antaranya adalah suami tidur di pahal isteri. Kemudian ada khilaf apakah ini wajib ataupun tidak. Yang isteri itu membenarkannya. Kemudian bahawa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah memarahi anaknya walaupun anaknya sudah bernikah, dan di hadapan suaminya bahkan dia telah masuk di rumah anak perempuannya. Dan ini semua dibolehkan jika tidak menimbulkan, kita katakan, tidak senangan daripada anaknya dan daripada privasi. Yang penting di sini adalah oleh sebabnya Aisyah radhiyallahu anha hilang kalung tu, maka turun ayat tayammum. Itulah namanya berkah. Ini ditambahkan kebaikan daripada peristiwa itu. Dan bukan pertama kali, sebelum-sebelum ini pun telah terdapat keberkahan daripada Abu Bakar Siddiq dan keluarga. Yang ke-10, berita gembira untuk Abu Bakar Siddiq sebagai penghuni syurga. Diriwayatkan dari Sa'id Ibn Musayyib, dia berkata, telah berkata kepadaku Abu Musa Al-Ash'ari bahawa satu hari dia berwudu di rumahnya, kemudian berangkat keluar dan berkata, aku harus mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini. Abu Musa tak tahu macam mana dah dia nak pergi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berangkat ke masjid dan bertanya di mana Nabi SAW. maka dijawab bahwa beliau keluar untuk suatu hajat. Maka aku segera pergi berusaha menyusulnya sambil bertanya-tanya, hingga akhirnya beliau masuk ke kebun yang di dalamnya terdapat sebuah sumur bernama Aris. Maka aku duduk di pintu, dan ketika itu pintunya terbuat dari pelepah kurma. Ini pintu kebun. Hingga beliau menyelesaikan buang hajat dan setelah itu berwuduk, maka aku pun berdiri berjalan ke arahnya. Ternyata beliau sedang duduk-duduk di atas sumur tersebut sambil menyingkap kedua betisnya dan menjulur-julurkan kakinya ke dalam sumur. Baik, maka aku datang memberi salam kepadanya, kemudian kembali ke pintu sambil berkata dalam hatiku, hari ini aku harus menjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu sedang rehat dan duduk di sumur. Jadi kita tak mahu orang kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musa al-Asy'ari kata nak jaga pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar ingin membuka pintu. Maka aku tanyakan, siapa itu? Dia menjawab, Abu Bakar. Maka aku katakan padanya, tunggu sebentar. Abu Bakar nak masuk. Aku segera datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya pada, wahai Rasulullah, ada Abu Bakar datang dan minta izin masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, suruhlah dia masuk dan beritahukan padanya bahawa dia adalah penghuni syurga. Masyurubil jannah. Maka aku berangkat menujunya dan berkata, masuklah. Sesungguhnya Rasulullah memberitakan padamu khabar gembira bahawa engkau adalah penghuni syurga. Abu Bakar masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menjulurkan kakinya ke sumur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyikat kedua betisnya hingga akhir kisah. Jadi ini jelas kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa dia adalah salah seorang daripada ahli syurga dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedah daripada riwayat-riwayat ini menunjukkan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ada tidak bukan, adalah agar kita umat Islam beriman dengan khabar-khabar ini, dan kita letakkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di tempatnya yang betul, di tempatnya yang layak, bahawa beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Ha? Dan kita tahu bahawa kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memang dia dipilih oleh Allah SWT, tetapi juga disebabkan jasa-jasa dan amalan-amalan. Jadi bukan hanya kita mengagung-agungkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi juga kita cuba mempelajari amalan-amalannya dan mencontohi amalan-amalan beliau. Jadi kisah Abu Bakar As-Siddiq terlalu banyak sekali. Antaranya adalah Al-Quran. Beliau lah yang telah mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Jadi kalau itu saja jasa Abu Bakar As-Siddiq pada umat ini, kita katakan dah macam cukup lah, tak payah nak buat jasa yang lain. Sebab semua orang pegang mushaf, siapa dapat pahala? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab dia yang pertama sekali yang kumpulkan Quran dalam satu mushaf. Tidak ada lembaran-lembaran, susah orang nak baca. Ini termasuk apa? Termasuk amalan soleh yang dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi setiap orang yang baca mushaf akan mendapat pahala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dapat pahala. Ini dikira macam sadaqah jariyah radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat terlampau banyak sangat kelebihan. Awal masuk Islam itu dan ini, masya-Allah. Jadi kita lihat kefahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nanti di dalam peristiwa yang berlaku pada zaman ya. Semuanya adalah pelajaran bagi umat ini. Baik, kemudian dalam satu riwayat dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah bercerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki gunung Uhud. Bersamanya adalah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka tiba-tiba gunung Uhud berguncang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, "Uthbus Uhud." fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yamla wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq dan dua syahid. Nabi ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiq adalah Abu Bakar Siddiq dan dua orang syahid adalah Umar dan Uthman. Hadis ini dalam riwayat yang sahih Bukhari tak silap. Dan yang ke-11, sifat terjangnya dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Urwah Ibn Zubair, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah Ibn Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Amr bin Al-As seorang sahabat, Abdullah pun sahabat. Tentang perbuatan kaum musyrikin yang paling menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan kaum musyrikin yang paling menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, aku pernah melihat Utbah ibn Abi Mu'ayth mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang solat. Maka tiba-tiba Utbah melilit leher Nabi dengan serban miliknya dan mencekiknya sekeras-kerasnya. Kemudian datanglah Abu Bakar membelanya dan melepaskan ikatan tersebut sambil berkata, "Ataquluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum?" Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki kerana dia menyatakan Rabbku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabb? Jadi ini adalah sebenarnya ayat daripada Al-Quran dalam surah Hamim Ghafir, surah Mukmin. Kata-katanya asalnya adalah kata-kata, kita ingat lagi, seorang daripada istana di Raja Fir'aun yang membela Nabi Musa alaihissalam bila dia datang berdialog dengan Fir'aun. Jadi dia kata, apakah kau nak bunuh seorang lelaki yang kata Tuhan ku adalah Allah dan dia bawa keterangan, wa in yaku kadiban fa alaihi kadibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum. Kalau dia berkata bohong, kalau dia berbohong, maka bohong tu adalah pada diri dia sendiri. Tetapi kalau dia benar, akan timpa azab yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi kenapa tak mau kita bagi, kita dengar dulu hujah kan? Jadi jangan terus bunuh orang yang mata-mata berkata Tuhanku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah Abu Bakar As-Siddiq membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang itu orang beriman di kalangan orang istana itu membela Nabi Musa alaihi salam. Sedikit faedah bahawa perawi hadis ini Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia adalah seorang sahabat terkenal sebagai banyak ibadat. Dia pernah datang jumpa Nabi SAW, tanya, boleh tak aku baca Quran semuanya dalam masa satu hari? Nabi SAW, kau tak akan faham, tak akan dapat faham kalau baca satu hari, dua hari, tiga hari. Jadi Nabi SAW kata, kalau nak baca pun tiga hari. Nabi SAW ajarkan dia suruh baca dalam setiap tujuh hari. Dan dia tanya tentang puasa, boleh tak aku puasa tiap-tiap malam, tiap-tiap hari? Dia kata tak boleh, setiap siapa yang puasa tiap-tiap hari tak ada puasa begini. La siyama man sawamad dahar. Boleh tak aku puasa satu hari, buka dua satu hari? Dia, Nabi SAW kata boleh. Itu adalah puasa Nabi Daud AS. Satu hari puasa, satu hari buka, tak puasa. Dan itulah sebaik-baik puasa. Kemudian dia tanya, kalau satu hari puasa, dua hari buka. Nanti Nabi SAW nasihatkan dia supaya apa ni? Jangan terlalu banyak sangat. Dan dalam kau puasa tiga hari, satu bulan. Jadi dia selalu kata, aku boleh buat, aku boleh buat, aku boleh buat. Akhirnya Nabi SAW kata, puasalah satu hari, tinggalkanlah satu hari. Tak boleh lebih bagus daripada itu. Itulah puasa sepanjang tahun atau sepanjang hayat. Akhirnya Abdullah bin Amr bila dia dah tua, dia menyesal. kalaulah dulu aku ambil keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khatam Quran dan puasa tersebut. Sebab dia dah tua dan jadi susah dia nak istiqamah dengan ibadat. Walau bagaimanapun itu menunjukkan kelebihannya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dan kita sebut apa ni? Banyak banyak ibadat, tapi sebenarnya ada banyak pelajaran daripada hadis. Tadi hadis tadi ada dalam Sunan Abu Dawud yang saya ingat, mungkin ada di tempat-tempat lain, bahawa jangan kita terlampau banyak sangat ibadat sehingga nanti akan apa ni, akan menjemukan kita. Tapi sebaik-baik ibadat adalah yang berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit, bagaimana lakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq yang dibawa di sini tentang jasa-jasa beliau dalam Islam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam dan selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya, baik di Makkah maupun di Madinah. Tidak hanya itu, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus teman bermusyawarat dan wazirnya. Wazir maknanya menteri, penasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tangannya para senior sahabat masuk memeluk Islam, seperti Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ini semua didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Siap membela beliau dengan sepenuh jiwa. Bahkan beliau pula yang telah membebaskan banyak budak-budak ini, hamba-hamba yang diseksa kerana masuk Islam, seperti Bilal, Amr bin Fuhaira, Ummu Ubaish, Zinnera, Nahdiya dan kedua putrinya, serta hamba wanita milik Bani Mu'ammal. Itu jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah yang menemani Nabi di kala hijrah dan turut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, penaklukan kota Makkah, Hunain, Tabuk dan pertempuran besar lainnya. Semua dia ikut. Dan antara kelebihannya sebenarnya lebih banyak itu adalah dia temankan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sebab hijrah adalah permulaan lembaran baru untuk agama Islam. Selamat Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka terdirilah negara Islam yang pertama. Dan kita tahu bagaimana selepas itu rancaknya dakwah Islam di merata tempat. Dan ini semua adalah antara jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita dapati bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila dia nak letakkan permulaan kalender Islam untuk keperluan administrasi, takkan asyik-asyik nak pakai tahun gajah, tahun ibu, tahun ini kan banyak sangat. Jadi nak mulakan dengan tahun apa? Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah bermesyuarat dan akhirnya berijtihad bahawa dijadikan hijrah itu permulaan tahun. Permulaan tahun. Jadi tahun pertama mula daripada apa? Tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu satu hijrah, dua hijrah, tiga hijrah, empat hijrah. Dan sebelum hijrah tak kira. Tahun Islam belum kira. Padahal Islam dah mula dah 13 tahun sebelum hijrah. Tapi dikira daripada hijrah disebabkan pentingnya peristiwa hijrah. Tapi tak bermakna kita sambut mahal hijrah ataupun jalan-jalan macam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu siang panas dia jalan waktu malam dari satu masjid ke masjid. Itu semua bukan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu dan para sahabat turun-turun nak mengenangkan peristiwa hijrah. Baik. Sebab Umar bin Khattab dia tidak tambah kecuali letakkan peristiwa hijrah itu sebagai permulaan tahun hijrah. Dia tak ada menyambut hijrah itu dengan ramah, dengan makan-makan dan sebagainya. Sama seperti perkara-perkara lain, peristiwa-peristiwa lain. Baik, kita teruskan. Setelah menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar Siddiqlah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh negeri Islam dan wilayah kekhalifahannya peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tercatat sejumlah reputasi beliau yang gemilang di antara. Yang pertama, instruksinya, arahannya agar jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diurus hingga dikebumikan. Yang kedua, melanjutkan misi pasukan yang dipimpin Usamah radhiyallahu anhu yang sebelumnya telah dipersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat sebagaimana telah akan diterangkan secara rinci, iaitu mengarah ke negeri Syam. Yang ketiga, kebijakannya menyatukan persepsi seluruh sahabat untuk memerangi kaum murtad dengan segala persiapan ke arah itu. Kemudian instruksinya untuk memerangi seluruh kelompok yang murtad di wilayah masing-masing. Yang keempat, Ibnu Katsir berkata, pada tahun 12 Hijrah, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Thabit agar mengumpulkan Al-Quran dari berbagai tempat penulisan, baik yang ditulis di kulit-kulit, dedaunan maupun yang dihafal dalam dada kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi setelah para qari penghafal Al-Quran ramai yang terbunuh dalam peperangan Yamamah, sebagaimana yang akan disebutkan dalam kitab atau yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari yang akan dikisahkan nanti. Imam Al-Bukhari berkata, bab pengumpulan Al-Quran. Dia mulai menyebutkan sanadnya hingga sampai kepada Ibnu Syihab ini Az-Zuhri dari Ubaid bin Sabbah bahawa Zaid bin Thabit pernah berkata, Abu Bakar As-Siddiq mengirim kepadaku surat tentang orang-orang yang terbunuh di perang Yamamah. Ketika aku mendapatinya, aku dapati Umar bin Khattab berada di sampingnya. Maka Abu Bakar berkata, Umar mendatangiku dan berkata, sesungguhnya banyak para qurra penghafal Al-Quran yang telah gugur dalam peperangan Yamamah. Aku takut jika para qari yang masih hidup telah terbunuh dalam peperangan dan akan mengakibatkan hilangnya sebahagian besar dari ayat Al-Quran. Menurut pendapatku, engkau harus menginstruksikan agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Jadi saranan ini daripada siapa sebenarnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Asalnya Abu Bakar nak buat ke tak nak buat? Jadi aku bertanya kepada Umar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar menjawab, demi Allah, ini adalah kebaikan. Dan Umar terus menuntutku hingga Allah melapangkan dadaku untuk segera melaksanakannya. Akhirnya aku pun setuju dengan pendapat Umar radhiyallahu anhu. Sebenarnya adalah kelebihan Umar radhiyallahu anhu, tapi yang menjadikan dia satu pelaksanaan adalah khalifah. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, kalau dia tak setuju, tak jadi juga. Dan kita tahu apa ni, satu-satunya yang ada pada umat Islam dan tak ada pada semua umat, apa ya? Kitab tu, kitab Allah, masih kekal macam itu lagi. Itulah mu'jizat dan kekal akhir sampai akhir zaman. Ini semua usaha daripada Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit pun berkata, kemudian Abu Bakar berkata padaku, engkau adalah seorang pemuda yang jenius, berakal dan penuh amanah, dan engkau telah terbiasa menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah seluruh ayat Al-Quran yang bersirakan dan kumpulkanlah. Berkata Zaid, demi Allah, jika mereka memerintahkan aku untuk memikul gunung, tentulah lebih ringan bagiku daripada melaksanakan arahan Abu Bakar agar aku mengumpulkan Al-Quran. Kumpul barokan ketika itu bukan main susah lagi. Nah, sebab salah tu, orang punya kesan tu bukan main lagi. Nak suruh buat lain mungkin lagi ringan. Baik, Abu Bakar dah amanahkan dia, pas dia buat. Dan Zaid bin Thabit bukan orang Muhajir, dia orang Ansar daripada Madinah. di dalam masalah buat kerja, tak semestinya daripada apa? Orang Quraisy juga, daripada orang atau di muhajirin ke. Ini daripada sudut keahlian. Ini tapi paling ahli dalam Quran. Jadi dialah yang ditugaskan jadi ketua ahli panel ataupun komiti pengumpulan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran. Kata Zaid, aku bertanya bagaimana kalian melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buat. Ini bidah. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat keberatan nak buat demikian, menunjukkan mereka faham bahawa tak boleh buat sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepahaman ini yang apa ni, yang harus kita apa ni faham. Sebab ini adalah kepahaman dua sahabat yang paling faham tentang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Allah. Bukan macam kita asalnya boleh buat. Tidak, sahabat faham asalnya tak boleh buat. Baik, dan Abu Bakar radhiyallahu an berkata, demi Allah ini adalah suatu kebaikan. Dan Abu Bakar radhiyallahu an terus berusaha meyakinkan aku hingga akhirnya Allah melapangkan dadaku untuk menerimanya sebagaimana Allah melapangkan dada mereka berdua radhiyallahu an. Maka aku mulai mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang ditulis di daun-daunan, kulit maupun dari hafalan para penghafal Al-Quran, hingga akhirnya aku menemukan akhir surah At-Taubah yang ada pada Abu Khuzaimah Al-Ansari yang tidak kudapatkan dari selainnya, yaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Hingga akhir surah Al-Baqarah. Ini surah At-Taubah. Nah, Al-Quran yang telah dikumpulkan dan dibukukan itu disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hingga Allah mewafatkannya. Setelah itu berpindah ke tangan Umar radhiyallahu an sewaktu hidupnya, dan akhirnya berpindah ke tangan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Imam Al-Bukhari berkata, Ibnu Shihab berkata, telah berkata kepada Khurairijah bin Zaid bin Thabit, Abdi bin Thabit, bahawa dia mendengar Zaid berkata, aku tidak mendapatkan satu ayat dari surah Al-Ahzab ketika kami menulis Al-Quran ke dalam satu mushaf, sementara aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya. Akhirnya ayat tersebut kami cari dan ternyata ayat tersebut ada pada Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari. Ini dia ada tulis. Tapi mereka hafal. Riwayat ni mutawatir. Tapi nak cari tu kat mana, siapa yang tulis tu, yang rekod cuma ada satu sahabat. Itulah ayat. Ada ayat kata tadi, ayat di atas, ada kata ayat di bawah. Surah Al-Ahzab pula, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan pada Allah. Janji ya, penuhi janji. Maka segera kami sisipkan ke tempatnya di dalam mushaf. Sedikit tentang pengumpulan mushaf ini. Jadi kalau kita lihat, ia satu perkara yang telah wujud zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak, jawabnya tidak. Satu mushaf tak pernah. Tapi adakah Quran itu telah ditulis? Jawabnya ada. Jadi apakah isu mengumpulkan Quran yang berselerak dalam tulisan-tulisan lain dan juga dihafal dalam dada-dada sahabat, kita kumpulkan jadi satu mushaf, adalah satu perkara yang dilarang dalam Islam, satu kesesatan? Jadi ini perbuatan ini dikategorikan sebagai apa? Kenapa kita nak kumpul kan? Jadi tak ada lain melainkan untuk kebaikan, maslahat. Maslahat siapa? Maslahat Islam itu sendiri dan maslahat umat. Sebab kalau kita tak tulis, betul tak? Benda yang tulis bersirat-sirat ini boleh hilang tak? Boleh hilang. Rumah dia boleh terbakar. Orang yang meninggal dunia yang hafal, bagaimana berlaku dalam perang Yamamah, ada tak kemungkinan Al-Quran itu tak dapat apa ni dipelihara? Itu sekali ada. Jadi pengumpulan itu semua makna kebaikan ada pada pengumpulan mushaf tersebut. Tak ada apa pun keburukan. Tak ada apa pun. Baik. Daripada sudut pembahasan fikih pula, ulama mengatakan perbuatan ini tidak ada dalil membolehkannya. Tidak ada dalil macam nas bahawa hendaklah kamu kumpul mushaf selepas aku, contoh. Ataupun Nabi SAW pernah isyaratkan demikian, ataupun pernah buat dan sebagainya lah, dan tak jadi disambung lagi. Tak ada. Jadi di sesuatu perkara yang tidak disebut dalam dalil. Walau bagaimana pun, ia juga tidak ada terdapat mana-mana larangan. Tak ada larangan Nabi SAW kata jangan kumpulkan Quran ni dalam mushaf dan sebagainya. Jadi yang ada adalah kenapa perlu dibuat ini? Kerana terdapat maslahat. Kemudian kita lihat maslahat ini. Maslahat yang tak ada dalil dinamakan ulama sebagai masalih mursalah atau maslahat mursalah. Maslahat yang dilepaskan oleh syariat. Tak disebutkan dalilnya suruh buat atau tak suruh buat. Tetapi adalah maslahat sebab bila kita kaji bahawa memang dia ada kebaikan untuk umat. Ada kebaikan atau tak ada? Tak ada kebaikan. Dan kebaikannya adalah merupakan kebaikan atau maslahat kosmetik ataupun dia adalah perlu. Amat perlu. Bukan perlu saja, amat perlu. Hajat yang amat sangat. Kita jawab sekali, tentulah ni bukan kosmetik, tak bukan suka-suka je kita buat. Untuk memelihara Al-Quran itu sendiri, untuk generasi akan datang. Jadi keperluannya ada sangat. Jadi kata ulama, kalau ini dah syarat, ini cukup. Ada maslahatnya, maka melakukannya dikira sebagai maslahat syar'i yang diatur oleh syariat. Jadi lakukannya bukan dalam kategori bid'ah, bukan kategori bid'ah hasanah. Jadi sebagai masalah mursalah. Dia dalam bidang agama, satu kali dia ada kan dalam bidang agama, tapi dia bukan bid'ah hasanah. Dia punya garis antara bid'ah dengan masalah mursalah halus. Halus. Dan membezakannya adalah mengumpulkan mushaf pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini belum timbul sebabnya. Belum timbul keperluan. Nabi SAW masih ada, wahyu masih turun, dan sahabat-sahabat masih ramai yang hafal Quran, yang menulis Al-Quran. Dan Quran pun belum betul-betul sempurna di kata orang tu diturunkan sehingga kita sempat nak, Nabi SAW sempat nak suruh tulis. Maka masa tak nak tulis. Jadi zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adakah keadaan sama atau keadaan dah berubah? Jawabnya keadaan dah berubah. Sahabat-sahabat yang hafal Quran dah banyak mati syahid pasal dah banyak peperangan dan sebagainya. Dan sekarang dah ada masa untuk menulis Quran, dah tak turun lagi. Jadi boleh kita lakukannya. Yang ini dinamakan wujud al-muqtadi. Wujud yang sebab untuk melakukan perkara yang tidak dilakukan. Kalau benda tu ada pada zaman Nabi SAW, tentu Nabi SAW akan suruh melakukannya. Sebab itu tidak dinamakan satu beda. Boleh eh? Di dalam hal ini berbezanya antara bid'ah dengan masalah mursalah. Banyak orang jadikan masalah mengumpul mushaf Quran dalam satu mushaf ni sebagai dalil boleh buat bid'ah. Bandingkan dengan yang mereka punun apa tu laung-laungkan sebagai bid'ah juga ataupun sebagai bid'ah hasanah. Maulid Nabi contoh, sama tak maulid Nabi dengan kumpulkan mushaf, kumpulkan Quran dalam mushaf? Ada tak wujud sebab nak sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi? Ada tak ada? Ada lah. Tiap-tiap tahun Nabi boleh sambut kelahiran. Bukan besar sangat. Betul tak? Walaupun sekali dalam masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sejak dia jadi Nabi tu 23 tahun. Takkan satu tahun sekali pun tak boleh, walaupun delay kata orang tu, belated ni. Takkan tak boleh sambut birthday Nabi sallallahu alaihi wasallam. setakat baca mamlid aja ke atau berselawat aja ke, eh, jadilah. Tak payah nak kain rentang, tak payah nak apa-apa, tak payah makan-makan biar ni, jadi muka. Jadi mengagungkan kelahiran Nabi SAW wujud pada zaman Nabi SAW. Tapi Nabi tak buat, Nabi tinggal. Jadi bila lepas wafat Nabi SAW, zaman Abu Bakar Siddiq wujud tak nak buat maulid? Wujud juga, tapi tak buat juga. Zaman Umar lagi lama, tak buat juga. Zaman Uthman, zaman Ali pun tak buat. Sebenarnya lama terus, beratusan tahun tak buat. Zaman Imam Syafi'i pun tak ada maulid, dia pun tak tahu pasal maulid. Dan pada zaman lepas-lepas tu, tentulah ada orang yang dah tak kuat dia punya ketaatan kepada agama tu lah, dah kurang, dah pecintanya dengan Nabi SAW, ada tak? Dah kurang nak selawat, dah kurang nak baca sejarah Nabi SAW, kelahiran Nabi SAW, tentu ada. Tapi tetap tak dilakukan, tetap tak diadakan, dianjurkan sambutan tersebut. Apa masalah? Dan kan asalnya boleh ke tak boleh? Asalnya tak boleh. Dan apa keburukan melakukan maulid? Ada ke tak ada atau semua bagus saja? Jawabnya ada. Keburukannya adalah ia menyerupai satu hari raya yang disambut oleh orang Islam. Kalau kita teruskan, lama-lama orang yang ada satu lagi hari raya tambah. Dan bila kita bolehkan satu, kita akan bolehkan pula sambutan-sambutan lain. Dan syariat memang sengaja adakan dua raya saja dalam masa satu tahun. Dan di sana ada sunnah-sunnah lain yang perlu dilakukan, yang kalau kita lakukan maulid Nabi ini, kita tak dapat lakukan sunnah-sunnah lain tersebut. Tahu tidak? Dan dengan apa yang berlaku zaman kita sekarang, 20-20 ribu kalau tak lebih daripada itu, semata-mata untuk sambut maulid Nabi. Kemudian di tempat, sebagian tempat, majlis maulid Nabi telah menjadi majlis mungkar. Majlis membazir satu hal dan bercampur aduk antara lelaki dan perempuan, dan muzik-muzik dan sebagainya, dan ada zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Dan selepas majlis maulid tersebut, orang lupa terus tentang Nabi SAW satu tahun lagi. Apa faedah? Sedangkan ingat Nabi SAW setiap hari itu. Dan sebenarnya syariat telah datang yang cukup, yang mencukupi daripada majlis maulid yang diadakan ni. Sebab hari-hari setiap orang Islam mesti baca selawat. Kalaulah tujuannya setakat nak ingatkan kepada Nabi SAW, baca selawat. Setiap hari wajib baca selawat. Kurang-kurangnya bila? Dalam solat. Dalam solat mesti baca selawat. Alam masalli ala Muhammad ala lima salat Ibrahimiyah tu kan masalli ta'ala Ibrahim ala Ibrahim. Mesti aku baca, aku tak baca tak suaran. Berapa kali tu? Banyak kali. 5 kali at least. Dengan tasyahud awal lagi, yang ada tasyahud awal belum kira yang sunat. Lepas tu azan, cara fardu kifayah, wajib azan. Ada tak? Selawat? Ada. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut Nabi, mesti ada. Dan orang yang dengar azan diwajibkan pula, atau diperintahkan untuk jawab azan. Ada istiqamah. Jadi apa perlunya? Dan seorang Islam mestilah ingat Nabi SAW. Sebab setiap amal perbuatan itu yang diajarkan adalah ajaran siapa? Rasulullah SAW. Jadi apa perlunya kita ada satu hari khas untuk mengingati, memperingati jasa Rasulullah SAW. Bahkan yang diingat itu bukan jasa sebenarnya, yang diingat sebenarnya kelahiran Nabi SAW. Kelahiran Rasulullah SAW. Apakah kurang dalam masa-masa lain kita ajarkan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW, fikirnya, tafsirnya, semua datangan daripada Rasulullah SAW. Jadi tak ada sebab sekarang untuk mengada-adakan majlis tersebut. Tak ada samanya sedikit pun dengan majlis sebab atau majlis atau perbuatan mengumpulkan Quran yang banyak-banyak tu dalam satu mushaf. Faham, eh? Jadi dia punya point adalah keperluan. Apa dia? keperluannya. Tak wujud pada zaman Nabi SAW. Lepas zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar baru wujud keperluannya. Sebab itulah dilakukan. Kita perhatikan, tak ada satu sahabat pun yang terfikir nak buat majlis maulid. Cuba kan, kalau tak sayang Nabi, tak ada orang pun Wahabi juga. Adakah kita lagi sayang Nabi? Dan kita lihat lepas maulid apa pula lepas tu? Kan ada macam-macam. Maulid habis pula. Wali tu wali ni pula ke? Hari kelahiran awak tukar maulid. Maulid apa dia punya terjemahan? Hari kelahiran. Hari jadi. Birthday. Sama tu. Kan sama menyerupai agama lain. Agama Kristian kan dia ada Christmas Day, hari kelahiran Nabi Isa AS. Jadi bukan caranya macam ni. Dan sekarang kita ada macam-macam majlis. Dah tak cukup majlis kelahiran Nabi SAW, majlis kewafatan Nabi SAW. Itu belum ada lah. Tapi sebenarnya akan datang lah. Sebab dia dah menyambut hari kewafatan Syekh-Syekh yang namakan haus setiap tahun dia. Dia sambut. Jadi apakah baik, apakah yang baiknya daripada majlis-majlis ini? Jawabnya tentu sekitar sini. Ini yang dinamakan Al-Bidah. Itu perkara yang diadakan. Dan setiap yang diadakan apa dia? Adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah apa kata Nabi SAW? Baik ke tak baik? Sesat ke petunjuk? Sesat. Dan setiap kesesatan memang akhirnya sampai kepada neraka. Bukan sampai kepada syurga. Tak mungkin nak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan bid'ah dan kesesatan. Jadi apa yang datang daripada Nabi SAW dan sebagainya cukup bagi orang-orang Islam. Baik. Yang kelima, jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pengiriman pasukan untuk menyebarkan agama Allah kepada bangsa-bangsa yang bertetangga menjiran dengan kaum muslimin, baik kepada penduduk Persia maupun penduduk Syam, dalam rangka merealisasikan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, tangilah orang-orang kafir yang di sekitarmu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan tahuilah dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq telah mengamalkan ayat ini. Jadi dia telah menghantar pasukan untuk keluar jihad, bukan mempertahankan Madinah. Ini sebesar-besar dalil bahawa jihad itu ada dua macam. Satu mempertahankan negara, satu lagi menyerang. Bagaimana yang akan diterangkan secara rinci insya-Allah di dalam pasal keempat dan kelima. Antara kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akhirnya Islam sampai kepada tempat-tempat luar Madinah. Kalau kita berhenti di sini dulu, ada apa persoalan? Anak lelaki dengan abang punya isteri. Abang punya isteri bukan makram betul. Dia makcik lah. Tapi bahasa Arab tak panggil makcik betul. Yang makcik betul adalah kita punya adik-beradik perempuan. Anak kita punya makcik adalah kita punya adik-beradik perempuan. Ataupun isteri kita punya adik-beradik perempuan. Boleh. Adik-beradik mak boleh, adik-beradik perempuan bapa boleh. Tapi isteri dia tak boleh. Satu sementara je. Kalau dia cerai kan, boleh kahwin kan? Boleh tak kan? Boleh lah. Ini bukan mahram. Ini mahram yang sementara bukan mahram. Sebab tu orang Arab tak panggil dia makcik tau. Panggil isteri pakcik. Isteri pakcik. Tak panggil makcik. Makcik ada beradik kepada pakcik. Atau pada bapa. Subhanakallah wa bihamdika. Nah. Dan terus. Tapi saya tak boleh ingat di mana yang saya pergi. Rasulullah pernah baca hari ini ada gambar tanam itu. Lepas tu? Nabi solat dengan baju tu? Saya pernah memakai baju yang ada gambar tanam itu. Pakai baju ada gambar pelana unta. Pelana unta bukan unta tau. Pelana unta tempat saddle tu lah. Kalau betul ada tak ada hal lah. Tapi pasal dia bukan gambar sesuatu yang bernyawa kan. Kalau betul ada tak ada apa-apa lah. Jadi tak perlu nak check lah betul ada ke tak ada. Sekarang kita jangan kata ada lah. Kita kata pernah dengar ada. Nak suruh saya check? Nah, tu nak meletakkan lafaz dia ke, perawi dia ke. Boleh check kan nanti kalau nak. Tapi tak penting lah sekarang pasal dia tak ada hukum apa-apa. Lain lah, saya pernah dengar Adi Nabi SAW pakai ada kepala unta. Baju kepala unta, sarapan kepala unta. Kita pula, ha, itu nak boleh check lah. Itu mesti tak lah eh. Tak mungkin lah. Tujuannya untuk membela diri ke untuk riadha? Riadha pun dah boleh dah. Tak pertahankan diri lagi boleh lah. Tapi jangan belajar pertahankan diri secara fizikal saja. Tak tiap kursi semua tak apa lagi. Adalah. Sebab kita kadang-kadang apa tu, jangan lupa bahawa semua tu sebab saja. Yang izinkannya adalah Allah SWT. Tapi hubungan kita dengan Allah SWT, kita tak belajar pertahankan diri, kita tak belajar martial art yang itu. Kita cuma belajar yang fizikal. Adakah fizikal itu kita boleh selamat? Boleh tak? Takkan juga tak boleh. Jadi kita kena belajar benteng diri daripada semua gangguan. Kadang kita kalau betul dekat dengan Allah SWT, tak belajar apa pun, tiup saja lah, dia boleh terbang tu lah. Ingat tak kisah Ashabul Uhdud tu? Orang nak bunuh dia. Naik ke atas gunung, campak dia atas gunung. Tak mati, orang semua mati, dia tak mati. Orang nak apa ni, campak dia dekat tengah laut, tenggelam dengan dia dengan batu ikat, tak mati. Jadi kalau lah pelihara, tak ada apa yang boleh dia tolong kita, itu sebagai sebab dia. Jangan lupa bahawa semua izinkan Allah SWT. Kita nak ingatkan sikit yang zaman kita sekarang, zaman fitnah. Jaga yang ajar-ajar apa tu seni, kita tetap panggil dia seni lah eh. Apa ni, cara mempertahankan diri ni semua ada yang tak betul juga. Ambil kesempatan dan sebagainya, semua ada cerita-cerita seperti ni kan. Sebab tu dia ambil daripada orang yang boleh dipercayai.